Mitra bisnis, untuk mengatasi kemacetan di sebagian ruas jalan utama kota Jakarta, Polda Metro Jaya sedang mengkaji untuk mengganti sistem 3-in-1 dengan sistem Electronic Road Pricing atau ERP. Sistem ini mirip dengan jalan tol. Kendaraan yang lewat ruas jalan-jalan tertentu, khususnya jalan protokol, akan dikenakan biaya. Tujuannya adalah untuk menekan volume kendaraan di kawasan tertentu. Untuk mengatasi kemacetan, sistem ERP ini dirasa lebih efektif daripada 3-in-1. Karena sistem 3-in-1 menimbulkan dampak sosial, seperti munculnya joki dan jalan pun tetap saja macet. Penerapan sistem ini merupakan salah satu solusi mengatasi kemacetan. Tapi pada intinya, pembangunan dan pembenahan sarana transportasi massal adalah tetap yang utama. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Ihsanuddin Nursi. Pak Ihsan, bagaimana komentar Anda? Penerapan itu penerapan neoliberal. Jadi model pembayaran, model wilayah terbatas, model itu neoliberal. Kenapa? Karena poinnya adalah negara diminimalkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Negara diminimalkan untuk membuat jalan raya. Negara diminimalkan untuk menyediakan public goods. Dan salah satu public goods itu adalah jalan, wilayah, tata ruang untuk kehidupan kemanusiaan, gitu. Dan itu membuktikan bahwa cara pandang neoliberal itu bukan hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif, gitu. Anda bisa lihat bagaimana problem di Washington dan di New York tingkat kemacetan. Anda bisa lihat bagaimana kemacetan di Tokyo. Anda bisa lihat bagaimana kemacetan di Bangkok. Anda bisa lihat bagaimana kemacetan Singapura yang katanya kayak gitu juga mengalami kemacetan. Tapi mereka ngatasinya dengan public goods. Apa itu transportasi publik yang baik? Kereta api, gitu kan? Bus, mereka atasi. Indonesia enggak. Yang diatasi dengan jalan tol, diatasi dengan model-model begitu, gitu. Apa penyebab mendasar parahnya kemacetan di Jakarta, Pak? Kesalahan kebijakan ekonomi, gambaran kesalahan kebijakan tata ruang, gambaran berlakunya neoliberal. Nah, tata ruang kita seluruhnya diisi oleh barang-barang asing. Hidup kita dijejali oleh namanya barang-barang asing. Dari mulai infrastrukturnya sampai peralatannya sampai macam-macamnya sampai hidup kita susah secara psikologis. Nampaknya mudah tapi susah secara psikologis. Kan Anda dimudahkan seolah-olah mudah beli barang dengan kredit motor, dimudahkan beli barang dengan kredit untuk mobil, dimudahkan untuk beli televisi dengan kredit, dijejali semuanya oleh barang-barang ini. Tanpa sadar, sesungguhnya seluruh ekonomi, surplus ekonomi nasional sedang diambil, sedang dialihkan ke Jepang, atau sedang dialihkan ke asing. Lalu kemudian kita bilang, wah kemacetan adalah problem Jakarta yang berkepanjangan, kalau nggak macet ya bukan Jakarta. Itu artinya Anda sudah sakit secara psikologis. Kenapa? Karena tata ruang Anda sudah ikuti berdasarkan pendekatan komersial. Bukan tata ruang yang didekatkan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah Jakarta. Jakarta lah problem neoklasik paling kental. Poinnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah DKI gagal melakukan penyebaran pembangunan. Pemerintah DKI gagal melakukan penyebaran tata ruang sehingga namanya perkantoran dipusatin semuanya. Bahkan sekarang tren pembangunan Rusunawa itu berada di pusat-pusat kota, bukan lagi di pinggiran kota. Itu artinya apa? Kemacetan akan tetap terjadi di pusat kota. Kalau ERP tetap dilakukan, masyarakat bisa menolak nggak, Pak? Nggak bisa, karena yang bisa dilakukan adalah menggugat ke Mahkamah Konstitusi, gitu. Lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena yang dirusak adalah hajat hidup orang banyak, gitu. Rusakan hajat hidup orang banyak itu adalah tingginya biaya psikologi. Kan para pejabat itu, baik anggota DPR, hakim Mahkamah Konstitusi, maupun yang namanya pejabat pemerintah, kan tidak pernah merasakan apa yang disebut dengan sakitnya psikologi dalam kemacetan dan sakitnya ekonomi dalam kemacetan, kan? Karena mereka punya gaji cukup. Tapi masyarakat yang berada di lapisan menengah bawah merasakan itu, gitu. Itu yang saya bilang kebijakan Indonesia adalah kebijakan yang berpihak betul pada penerapan neoliberal. Demikian Ihsanuddin Nursi dan saya, Rizal Andika.